السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يا صغر متي. Setelah kita baca beberapa ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menyebutkan kalimat niyah atau kalimat yang semakna dengan niyah, disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam istilah-istilah, di antaranya al-iradah. Iradah yang dikehendak, barang siapa yang menghendaki dunia, barang siapa yang menghendaki akhirat, itu maksudnya adalah niat. Barang siapa yang meniatkan dengan amalannya adalah dunia, dan barang siapa yang meniatkan dengan amalannya akhirat, ini disebut dalam Al-Quran dengan iradah. Dan kadang-kadang disebut pula dengan ibtigha. Wa may yabtaghi wajhallah, barang siapa yang berharap wajah Allah, barang siapa yang menginginkan wajah Allah, ini menunjukkan juga makna lain dari niat. Barang siapa yang meniatkan dengan amalannya adalah wajah Allah. Sudah kita baca beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan makna-makna niat. Maka kita baca berikut ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ucapan-ucapan para ulama dari kalangan salafus salih radhiyallahu alaihi majma'i. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, wa amma ma warada fis sunnati wa kalamis salaf min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah fakathirun jiddan. Adapun apa yang diriwayatkan di dalam sunnah-sunnah, di dalam ucapan-ucapan para salafus salih dari penamaan niyyah atau penyebutan kalimat niyyah, itu sangat banyak sekali. Wa nahnu nadhkur ba'dahu, kita akan sebutkan di sini sebagiannya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga oleh Imam Nasa'i rahimahullah dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa 'iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah tetapi dia tidak meniatkan dalam perangnya itu kecuali iqalan. Iqalan walaupun makna kalimatnya adalah tali, tapi yang dimaksud adalah perbekalan musuh. Karena barang siapa yang membunuh satu bunuhan, ini barang siapa yang qatala lahu qatil fi sabilillah, maka dia mendapatkan semua apa yang ada pada orang itu dari perbekalannya. Ini adalah aturan dalam peperangan, dalam masalah ghanimah, dalam masalah pampasan perang. Barang siapa yang membunuh seseorang kafir, maka senjata orang kafir itu dan perbekalannya dan semua yang bisa dimanfaatkan dari orang itu bagi si pembunuhnya, milik orang yang berhasil membunuhnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang berperang fi sabilillah walam yanwi illa iqalan falahu ma nawa, barang siapa yang berperang fi sabilillah di jalan Allah tetapi dia tidak meniatkan kecuali rampasan perangnya itu, kecuali apa yang akan dia dapatkan nanti dari orang yang dia bunuh, maka falahu ma nawa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sangat rugi seorang yang berperang fisabilillah bersabung nyawa tetapi niatnya sangat rendah, hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawiyah yaitu pampasan perang. Ini rugi. Dikatakan falahu ma nawa, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya saja. Dia tidak mendapatkan di sisi Allah pahala yang besar. Ikhwan fillah a'azakumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dengan sanad yang sahih menyebutkan persis semakna dengan hadis yang sedang kita bahas, yaitu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat kedua ini, walikulli imri'in ma nawa, barang siapa yang berniat maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hadis ini salah satu contohnya, kalau berperang niatnya hanya ingin mendapatkan pampasan perang, maka dia hanya mendapatkan pampasan perangnya. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan, inna akthar syuhada'i ummati ashabul furush wa rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu binniyatihi. Kebanyakan para syuhada dari sahabatku, dari umatku adalah ashabul furush, yakni orang-orang yang matinya di tempat tidur. Aktsaru syuhada, kebanyakan para syuhada dari umatku justru orang-orang yang meninggalnya adalah di tempat tidur. Ketika dikatakan bahwa siapakah yang syahid, dijawab oleh para sahabatnya, yang syahid adalah yang terbunuh fisabilillah. Kata Rasulullah, idzan inna syuhada la qalil, kalau cuma itu syuhada kita sedikit sekali. Sesungguhnya yang mati dalam keadaan kena penyakit perutnya maka dia syahid. Barang siapa yang mati tenggelam maka dia syahid. Barang siapa yang tertimpa reruntuhan maka dia syahid. Dan seterusnya dalam hadis-hadis yang banyak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah menyatakan sesungguhnya syuhada para syahid dari umatku kebanyakan orang-orang yang wafatnya di tempat tidur. Justru rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu biniyati. Sedangkan bisa jadi orang yang mati di barisan tempur, Allah lah yang lebih tahu niatnya. Artinya, bisa saja terjadi orang yang meninggal terbunuh di medan tempur dalam keadaan bainas saffain, saful muslimin wa saful kufar, di antara dua barisan, barisan muslimin dan barisan orang kafir, artinya dia di tengah-tengah peperangan, bisa jadi dia tidak syahid. Kenapa demikian? An-niyah. Kembalinya kepada niat. Maka Rasulullah menyatakan bisa jadi orang yang terbunuh di medan tempur, Allah a'lamu biniyatih. Rasulullah SAW tidak mengomentari apakah syahid atau tidak syahid, tapi Rasulullah SAW menentukan tentang masalah yang paling penting, yaitu niat. Bisa jadi orang yang terbunuh dalam pertempuran, Allah lebih tahu tentang niatnya. Artinya, mungkin dia mendapatkan hanya pampasan perang seperti tadi, la yanwi illa iqalan, bisa jadi dia hanya ingin bergagah-gagahan, ingin menjadi seorang pejuang terkenal sebagai pemberani, maka dia terkenal sebagai syuja', tapi tidak mendapatkan apa-apa dan tidak mendapatkan nilai syahid. Bahkan bisa jadi dia justru mendapat dosa. Kenapa dosa? Karena dia meniatkan dengan niat-niat yang jelek, niat-niat yang haram, atau orang yang dalam keadaan rusak syahadahnya, rusak peperangannya dan perjuangannya, karena dosa yang dia lakukan di medan tempur, apakah hulul, mencuri rampasan perang, atau bunuh diri. Dua-duanya terjadi ketika itu. Ketika para sahabat terkagum-kagum dengan seorang yang berjuang dengan semangat dan paling depan sendiri, mereka membicarakannya. Kata Nabi, huwa finna, dia dalam neraka. Para sahabat terkejut karena dia kagum dengan kehebatan perjuangan orang ini, ternyata dikatakan finnar. Orang ini finnar. Maka sahabat tadi mengikutinya dan berperang di dekatnya. Aku ingin tahu kenapa dia kok finnar. Kenapa Rasulullah menyatakan dia dalam neraka? Ternyata setelah pertempuran-pertempuran dan dia mendapat luka demi luka, sampai dia tidak kuat menahan lukanya. Maka dia balik pedangnya yang tajamnya berada di atas dan pegangannya berada di bawah, dan kemudian dia rebahkan dirinya di atas pedangnya dan tertusuk dari dadanya sampai tembus ke belakang punggungnya. Dia mati bunuh diri. Maka sahabat tadi berlari kepada Rasulullah SAW. Sadaqta ya Rasulullah, ashadu annaka Rasulullah. Engkau benar wahai Rasulullah, engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau betul-betul Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang terjadi? Orang itu membunuh dirinya ya Rasulullah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sehingga orang yang tidak lihat akhir dari hidup orang ini akan mengatakan asyahid fulan, syahid fulan, kan begitu. Tetapi ternyata dia mati dalam keadaan final. Atau seperti seseorang yang mencuri rampasan perang, yang kata Rasulullah dia final. Ya Rasulullah, bagaimana finnar padahal dia berjuang fisabilillah? Dia mencuri rampasan perang. Diperiksa perbekalannya dan tasnya, ternyata dia mencuri rampasan perang. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti yang namanya syahadah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukhlisin. Orang-orang yang betul-betul perjuangannya ikhlas, niatnya bersih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini dikatakan bahwasanya kebanyakan umatku meninggal di atas dipan-dipannya, atau syahid mereka adalah ashabul furus, tetapi bisa jadi orang yang terbunuh di tengah-tengah peperangan belum tentu syahid. Ini maknanya kita pahami bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah dan mati di dalam perang belum tentu syahid, dan orang yang mati di atas kasur bisa jadi syahid. Mengapa demikian? Apakah makna ini benar? Kita tidak pertanyakan lagi kalau hadisnya sahih. Masalahnya hadisnya memiliki kelemahan, hadisnya dhaif. Sehingga kita berbicara tentang makna kalimat ini, makna yang terkandung dalam kalimat ini. Sudah kita contohkan tadi dua kejadian yang menunjukkan kebenaran makna pertama. Orang yang terbunuh dalam perang belum tentu syahid, tergantung niatnya. Sekarang yang kedua, orang yang terbaring meninggal di atas kasurnya, bisa jadi dia syahid. Ini terjadi pada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia dalam keadaan bertempur terus menerus setiap peperangan dia ikut, sampai lukanya sekian puluh luka di dalam dirinya dan seluruhnya ada di depan, tidak ada yang di belakang punggungnya. Artinya dia tidak pernah berpaling ke belakang. Tapi ketika wafatnya justru di atas tempat tidur. Dan dia sedih. Sedih dan menangis. Ya Allah, aku bertempur dari peperangan demi peperangan. Aku berjihad di jalanmu dari satu peperangan kepada peperangan berikutnya. Tapi ternyata aku demikian keadaannya, meninggal di atas kasur. Maka dikasih kabar gembira oleh para sahabat yang lain tentang orang yang berniat. Barang siapa yang berniat untuk jihad, maka dia mendapatkan pahala jihad. Barang siapa yang meniatkan untuk syahid, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini dengan lafaz yang seperti itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya secara mursal, sehingga hadis ini memiliki kelemahan. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Haythami dalam Majma' al-Zawaid, dan di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah, dan dia telah didhaifkan min qibali hifdhih, dan lebih tepatnya Ibnu Lahiyah bukan hanya lemah hafalannya, tapi dia adalah mukhtalat fi akhir hayatih, dia tercampur hafalannya. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah Al-Ahadis Al-Da'ifah. Hadis berikutnya yang menyebutkan masalah niat adalah apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Yuhsyarun nas 'ala niyyatihim," bahwa manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis sahihun bisyawahidihi, hadis sahih dengan pendukung-pendukungnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dan masukkannya ke dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah. Apa maknanya yusharun nas 'ala niyyatihim, dibangkitkan manusia sesuai dengan niatnya? Maknanya adalah bahwa kadang-kadang manusia Allah matikan secara bersamaan dalam satu kejadian. Apakah dengan satu musibah, satu kota habis tenggelam dalam bumi, atau satu desa Allah tenggelamkan semuanya dalam lautan. Ini dalam keadaan kejadiannya sama dan mati bersama-sama. Tapi apakah nilai mereka sama di sisi Allah? Tidak. Dimatikan bersama-sama, tetapi yuhsyaru ala niyatihim, dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Walaupun terkena bencana yang sama, tetapi nilainya di sisi Allah berbeda-beda. Ini makna hadis yuhsyarun nas ala niyatihim. Hadis lain, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innama yub'atsun nas 'ala niyyatihim," sesungguhnya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ini pun hadis yang semakna dengan yang tadi, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan niat-niat mereka. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Dunya dari hadis Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan, "Innama yub'atsul muqtatiluna 'ala niyyatihim," sesungguhnya akan dibangkitkan orang-orang yang terbunuh dalam berperang sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis yang ini dikatakan lemah, dhaif, dikeluarkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnadul Kabir sebagaimana disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid. Di dalam sanadnya ada Amr ibn Shammar, "Kadzabahu ghairu wahid," rawi ini dituduh berdusta oleh sekian banyak orang para ulama ahli hadis, "wattuhima bil wada', bahkan tertuduh sebagai wada', pemalsu hadis." Maka hadis ini lemah. Cukup dengan hadis yang tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis yang sebelumnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka, walaupun meninggalnya bersamaan dalam kejadian yang sama, tenggelam dalam satu kapal atau tenggelam dalam satu bencana yang sama, tetapi dibangkitkannya dalam keadaan berbeda-beda sesuai dengan niatnya masing-masing. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan, "Ya'udhu 'a'idun bil bait fayab'ats ilayhi ba'thun fa idza kanu bi baida min al ard khusifa bihim." Ya'udhu 'a'idun bil bait, seseorang berlindung di Ka'bah, di bait Baitullahil Haram, "fa yub'ats ilayhi ba'd," maka diutuslah pasukan ke sana. "Fa idza kanu bi baida," maka pasukan tempur tadi yang datang untuk menghancurkan Ka'bah berada di satu lembah, ketika mereka sampai di satu lembah, "khusifa bihim," Allah tenggelamkan mereka seluruhnya dalam bumi. "Faqultu ya Rasulullah, fa kaifa biman kana karihan?" Ini Allah tenggelamkan pasukan tersebut seluruhnya dalam bumi, dan tentunya musibahnya bersama-sama, semua orang yang ada di situ terkena musibah itu. Maka seorang bertanya, ya Rasulullah, fakaifa biman kana karihan? Bagaimana dengan orang yang ikut dalam pasukan tersebut karena terpaksa, bukan kemauan dirinya, tidak punya niat sama sekali? Atau bagaimana dengan penuntun-penuntun ontanya yang dia tidak tahu menahu kecuali mengurusi ontanya dan menuntun ontanya dalam keadaan mengharapkan bayaran? Ini seperti tukang-tukang yang dibayar, dia tidak mengetahui mau apa mereka berangkat. Berkata Rasulullah SAW, yuksaf bihi ma'hum. Orang-orang itu sama, ditenggelamkan bersama mereka. Walakinnahu yub'ats yawmal qiyamati 'ala niyyatihi. Tetapi mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini yang memang niatnya jahat, kufur, memusuhi Allah dan Rasulnya, atau memusuhi Baitullahil Haram. Sedangkan ini niatnya hanya cari uang karena dia pekerja. Pekerjaannya menggembalakan unta. Maka dia disuruh dapat bayaran, titik. Ada lagi orang yang tidak tahu menahu, kebetulan lewat di daerah situ, ikut tenggelam bersama mereka. Maka niatnya beda pula. Ditenggelamkan mereka seluruhnya. Wa yub'atu 'ala niyyatihim, tetapi mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Demikian diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Wa fihi aidan 'an Aisyah, dan ada pula riwayat-riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang semakna dengan hadis ini. Dan dikatakan di sana, yuhlakuna mahlakan wahidan wa yasduruna matadira syatta. Dalam hadis Aisyah ini, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah di sana ada penuntun-penuntun onta yang tidak tahu apa-apa? Ada orang yang kebetulan datang di sana atau kebetulan lewat di daerah itu? Atau ada penduduk di setempat yang ada di situ? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yahlakuna mahlakan wahidan, mereka semuanya binasa dengan satu waktu. Yani satu bencana yang satu, mereka semuanya binasa bersamaan. Tetapi yasduruna masadira syatta, tetapi mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda-beda, yakni tergantung niatnya. Dalam keadaan masadirnya, masadira syatta. Tempat keluarnya berbeda-beda. Dia dibariskan di tempat orang-orang baik, ini tempat-tempat orang jelek, ini tempat orang-orang yang biasa, ini orang yang kufur. Dibedakan tergantung niatnya masing-masing. Yab'atuhumullahu 'ala niyatihim. Allah bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Dan hadis ini pun sahih seperti yang sebelumnya, bahkan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun 'alaih. Wa kharrajal Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah satu hadis dari Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man kana fid dunya hammuhu farraqallahu shamlahu wa fi lafdhi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhirah niyyatuhu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah. Khani fidina 'azakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang kepentingannya hanya dunia, dunia sebagai tujuan utamanya, farraqallahu syamlahu, atau dalam riwayat farraqallahu amrah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya jadi sulit karena Allah cerai-beraikan urusannya, karena dunia menjadi tujuan utamanya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kemiskinan, kefakiran selalu berada di antara dua matanya, di hadapannya. Berarti orang ini ketika keinginannya dunia, dia selalu dalam keadaan fakir dan selalu melihat di depan matanya fakir, fakir, fakir. Saya akan miskin, saya akan sengsara, saya akan begini terus demikian. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan mendapatkan dunia kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Yani walaupun hidupnya seluruhnya untuk dunia, walaupun hammuhu kepentingannya hanya dunia, otaknya dipakai untuk memikirkan dunia, tangannya dipakai untuk menghasilkan dunia, kakinya dipakai berjalan untuk yang menguntungkan duniawiyah, dan seluruh anggota badannya dipakai untuk mencari dunia, dan seluruh urusannya mementingkan dunia, apakah dia akan mendapatkan lebih dari apa yang ditakdirkan oleh Allah? Tidak. Dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang sudah ditulis. Dia tidak akan mendapatkan kecuali ma kutiba lahu. Ikhwan fillah a'azakumullah, perhatikan. Yang pertama ini, yang hammuhu dunya. Rasulullah SAW menyebutkan kalimat niat dengan bahasa hammuhu. Barang siapa kepentingannya hanya dunia. Berbuat ini karena dunia. Berbuat itu karena dunia. Berbuat seperti ini, berjalan ke sana, berjalan kemari, karena niat dunia. Orang yang seperti ini, urusannya justru dipersulit oleh Allah SWT. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan urusannya berantakan. Dan Allah akan jadikan di depan matanya kemiskinan. Di hadapan matanya. Dan Allah tidak akan berikan kepada dia dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Sebaliknya, waman kanat al-akhirah niyatuhu, sedangkan orang yang akhirat sebagai niatnya, amalannya untuk akhirat, ikhlas karena akhirat. Bahkan ketika dia mencari sesuatu keuntungan duniawiyah untuk memberikan sesuap nasi untuk istri dan anak-anaknya, juga karena akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa itu sebagai kewajiban dari Allah yang dibebankan kepadanya, maka nilai sesuapnya yang diberikan kepada keluarganya sebagai sedekah, sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, satu suap nasi yang atau satu makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu itu dianggap sebagai sedekah. Orang yang demikian keadaannya, yang akhirat sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya jadi simpel. Allah akan simpelkan urusannya, akan mudahkan urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Kalau tadi depan matanya selalu tergambar kemiskinan, kalau orang yang niatnya akhirat, di dalam hatinya merasa cukup, merasa kaya. Orang yang kaya adalah kaya hati. Kalau kaya masalah harta, tidak ada batasan. Dan tidak pernah akan puas. Kalau tidak pernah puas, pasti dia akan merasa dia masih miskin, dia masih miskin, dia masih miskin. Saya masih kurang, saya masih kurang, saya masih kurang. Saya fakir, saya miskin, saya gak punya apa-apa. Terus demikian keadaannya, dan dia terus mengejar-ngejar dunia, dalam keadaan dunia berlari, dan dia mengejarnya di belakangnya. Na'udzubillah, gambarannya sangat jelek. Digambarkan pula, sebagai dunia itu adalah jifah, wa talibuha kilab. Kalau keadaannya seperti itu, dunia itu bangkai, dan orang yang mengejar-ngejar bangkainya adalah seperti kilab, seperti anjing yang mengejar-ngejar bangkai. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebaliknya, orang yang harapannya akhirat, dunia yang mengejar dia. Demikian kelanjutan hadisnya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dunia mendatangi dia dalam keadaan dia tidak butuh. Saya sudah cukup, saya sudah cukup. Onda ini ada tambahan demikian, sudah, saya sudah cukup. Subhanallah. Orang yang niatnya akhirat, dia merasa kaya, merasa cukup hatinya, dan dia dalam keadaan merasa dirinya sudah serba cukup sehingga dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia tetap mengejar dia. Sedangkan orang yang niat hidupnya hanya untuk dunia, dunia dan dunia, justru sebaliknya, dunia dalam keadaan lari dan dia mengejarnya, dan dia tidak mendapatkan kecuali yang sudah ditakdirkan. Enggak nambah. Kamu kalau niatnya akhirat, duitnya sedikit. Kalau niatnya dunia, duitnya banyak. Begitu. Enggak mesti. Tidak mesti. Banyak apa sedikitnya tergantung apa yang sudah dicatat oleh Allah fi lauhil mahfuz. Kamu ikhlas beramal karena Allah dan beribadah karena Allah, dan kamu beramal karena Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, Allah akan berikan rizki sesuai dengan yang Allah takdirkan. Padahal dia sudah mengikrarkan hidupnya, matinya dikatakan lillahi ta'ala, untuk Allah. Hidupnya matinya untuk Allah, salatnya ibadahnya untuk Allah, tetap mendapatkan sekian. Sebaliknya orang yang sampai meninggalkan akhirat, meninggalkan agamanya, meninggalkan hukum-hukum Islam, meninggalkan berbagai macam ibadah, kewajiban-kewajibannya terlalaikan, apalagi yang sunnah-sunnah, karena kejar dunia. Ternyata dia tidak mendapatkan kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan pula. Sama. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, berarti orang ini adalah orang yang paling rugi kehidupannya di dunia. Orang yang dalam keadaan menyia-nyiakan waktunya di dunia, yang semestinya dia bisa mempersiapkan dunia ini untuk akhirat. Yang semestinya dia bisa memanfaatkan hidupnya di dunia untuk perbekalan nanti di akhirat kelak. Di dalam hadis ini juga disebut tentang makna niat. Berarti ketika kita berbicara masalah niat dalam Al-Quran dengan sekian lafad-lafadnya, ternyata dalam hadis pun disebutkan sekian makna niat. Barang siapa yang niat hidupnya adalah dunia, dia hanya mendapatkan sekedar dunianya dan dia selalu dalam keadaan kurang. Barang siapa yang niat hidupnya adalah untuk akhirat, maka dia akan mendapatkan rizki dari Allah sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, dan dia dalam keadaan merasa cukup, barokah. Di sini dibedakan antara niat dunia dengan niat akhirat. Lafaz Imam Ahmad dikatakan, man kana hammuhul akhirah. Barang siapa hammuhul akhirah. Berarti di sini ada dua lafaz. Dalam satu lafaz disebutkan dalam hadisnya dengan hammuhu, kepentingannya. Di dalam lafaz lain disebutkan niatnya. Berarti makna niat kadang-kadang disebut dengan lafaz hammuhu, kepentingannya. Apa kepentingan kamu hidup di dunia? Oh, untuk cari dunia. Berarti dia hammuhu dunia. Apa kepentingan kamu hidup di dunia ini? Oh, saya mementingkan akhirat. Maka dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya, dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan kalimat hammuhu al-akhirah. Wa kharraja Ibn Abi Dunya, dikeluarkan pula oleh Ibn Abi Dunya dengan lafaz man kanat niyyatuhu dunya wa man kanat niyyatuhu al-akhirah. Barang siapa niatnya adalah dunia dan barang siapa niatnya adalah akhirat. Berarti sangat jelas disebutkan dengan kalimat niyyah. Innamal a'malu binniyah, dan ini merupakan tafsir wa innama likulli imrin ma nawa. Menafsirkan ucapan Rasul yang lain, yaitu sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Wa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia menyatakan, innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa utibta 'alayha. Ini hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas yang tadi kita sudah singgung. Hatta luqmah taj'alaha fi fimra'atik. Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit, dan kebetulan sakitnya di Mekah, dan dia merasa akan wafat. Dan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, kalau dia sudah hijrah ke Madinah, dia enggan untuk kembali ke Mekah atau meninggal di Mekah. Maka saat sedih, ya Rasulullah, bagaimana aku ini? Aku sudah hijrah dalam keadaan sudah niat karena Allah, tetapi ternyata aku sakit di sini dan akan meninggal di sini. maka ya Rasulullah aku akan berikan semua hartaku untuk sedekah. Karena aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Kata Rasulullah, jangan. Jangan engkau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan papa, yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan fakir, yatakaffafuna an-nas. Kalau begitu, aku akan infakkan setengahnya, wahai Rasulullah. Jangan. Tidak boleh juga. Kalau begitu, sepertiganya, wahai Rasulullah. Ats-tsuluts. Wats-tsuluts katsir. Iya, sepertiganya boleh. Tetapi, sepertiga pun sudah banyak. Berarti bolehnya memberikan sedekah dari harta yang bakal diwariskan, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Memberikan wasiat untuk menjadikannya sebagai sedekah, kalau saya meninggal harta itu sedekah, tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan hadis yang sahih ini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kamu memberikan pada keluargamu itu pun sudah sedekah. Jadi jangan kamu gambarkan kalau memberikannya kepada orang lain itu sedekah, kalau kepada keluarga bukan sedekah. Jangan digambarkan demikian. Nah, ini hadisnya, lafadznya dikatakan innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sesungguhnya engkau tidak memberikan nafkah yang ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta luqmah taj'alha fi fimra'atik. Hingga satu suap makanan yang engkau berikan ke mulut istrimu, itu pun sudah dianggap sedekah dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bahwasannya yang namanya sedekah termasuk yang engkau berikan pada istrimu. Al-luqmah, yakni suapan. Suapan yang engkau berikan kepada istrimu. Apa syaratnya suapan yang diberikan kepada keluarganya menjadi sedekah dan mendapatkan pahala? Syaratnya an-niyah, niat. Niatkan bahwa itu sebagai sedekah, sebagai nafkah. Niatkan itu sebagai amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis ini dikatakan tabtaghi biha wajhallah. Berarti di sini juga pembahasannya pembahasan niat, tetapi dengan kalimat ibtigha. Tabtaghi biha wajhallah. Kalau engkau memberikan pada keluargamu karena Allah, maka itu dicatat sebagai sedekah. Dicatat sebagai sesuatu yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula dari hadis lain dari Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang munqati' dari Umar. Dia menyatakan, "La 'amala liman la niyyata lahu wa la ajra liman la hasbata lahu." Tidak ada amalan bagi orang yang tidak memiliki niat, dan tidak ada balasan bagi orang yang tidak mengharapkan hisab. Bagi orang yang tidak mengharapkan balasan. Hadis ini ternyata diriwayatkan pula secara marfu' oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Apa maknanya? Kata Ibnu Rajab, ya'ni la ajra liman lam yahtasib thawaba 'amalihi 'inda Allah 'azza wa jalla. Ya'ni tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan balasan kalau dia memang tidak berniat ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau tidak la yahtasib, kalau tidak ihtisab, maka tidak akan mendapatkan pahala. Apa ihtisab? Mengharapkan hisab. Makanya pada bulan Ramadan ini masalah puasa disebutkan oleh Rasulullah SAW keutamaannya dengan syarat. Akan didapatkan keutamaan itu kalau ada syaratnya, dan tidak akan mendapatkan keutamaan itu kalau tidak ada syaratnya. Apa syaratnya? Ihtisaban. Imanan wahtisaban. Man soma ramadana imanan wahtisaban. Demikian pula qiyamul lail. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan dengan ihtisab, mengharapkan hisab, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat seluruhnya. Masya Allah. Ramadan ila Ramadan. Demikian pula qiyam. Barang siapa yang mengerjakannya imanan wahtisaban, karena keimanan dan karena mengharapkan hisab, maka juga akan mendapatkan nilai besar, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niatnya lain, niatnya ingin bertemu seseorang di sana, atau niatnya niat-niat lain, riya, ujub, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disebut, maka tentunya tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diniatkannya. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, disebutkan di sini dalam hadis dari Baihaqi, atau dikeluarkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, la amala liman la niyata lahu. Tidak ada amalan bagi orang yang tidak punya niat. Ini jelas, karena orang yang tidak disengaja atau berbuat dalam keadaan tidak punya niat, berarti dia dianggap tidak berbuat. Iya kan? Orang berbuat jahat tidak sengaja, tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan hukuman, karena tidak sengaja. Sebaliknya orang berbuat baik karena tidak sengaja, juga tidak ada nilainya. Bagaimana demikian? Berarti yang demikian, orang yang tidak punya niat, seakan-akan orang itu tidak berbuat apa-apa. Berarti seakan-akan tidak ada amalan. La amala illa bin niyah. La amala liman la niyata lahu. Dan tidak ada amalan kalau tidak ada niatnya. Dan orang yang beramal tanpa niat, berarti orang yang beramal tidak sengaja. Ngigau, ngelindur, tidur, bangun, jalan, kemudian berbuat sesuatu dalam keadaan tidak sadar. Apakah dinilai orang ini berbuat atau tidak berbuat? Tidak berbuat. Rafi'al qalam, catatannya pun diangkat. Tidak dicatat apa-apa. Tidak dicatat dosa, tidak dicatat pahala. Berbuat baik atau berbuat jelek, seakan-akan tidak ada amalan. Ikhwan fillah a'azakumullah, sedangkan kalimat kedua, la ajra liman la hasabata lahu, sudah diterangkan oleh Ibn Rajab, maknanya adalah seorang yang beramal kalau tidak mengharapkan hisab, tidak ihtisaban, maka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lemah, yang dhaif, dari Ibn Mas'ud, dikatakan la yanfa'u qaulun illa bi'amal wa la yanfa'u qaul wa la amal illa biniyah. Tidak akan bermanfaat ucapan tanpa amalan, dan tidak akan bermanfaat ucapan dan amalan tanpa niat. Ini karena riwayatnya dhaif, kita tidak menganggapnya sebagai hadis. Anggap saja seperti pepatah biasa. Kalimat-kalimat yang dikatakan seperti kalimat yang sering diucapkan oleh seseorang sebagai ucapan-ucapan pepatah, bahwa ucapan enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya, kecuali kalau diiringi amalan. Kalimat yang tepat atau kalimat yang batil? Kalimat yang tepat sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu sendiri tidak berbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kalau kamu mengucapkan kalimat yang kamu sendiri tidak melakukannya. Saya mau sholat 1000 kali setiap hari, tapi enggak pernah sholat. Apa ada nilainya? La yanfa' illa bi'amal. Tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Demikian pula orang-orang yang kemudian mengatakan berpuasalah. Dianya tidak berpuasa. Maka ucapan dia justru membuat kemurkaan Allah. Bukan mendapatkan manfaat. Loh, saya kan menasehati. Puasalah. Oh, kamu menasehati. Masya Allah. Lah dirimu sendiri, apakah sudah kamu nasehati? Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jangan kalian mengucapkan apa yang kamu sendiri tidak berbuat. Dan sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang mengucapkan dengan mulutnya, sedangkan dirinya tidak melakukannya. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti ucapan tanpa amalan tidak ada nilainya. Makanya al-iman qaulun wa amal. Atau lebih rincinya qaulun wa amal wa niyyah. Kenapa saya katakan lebih rinci? Karena niat walaupun tidak disebut, maka para ulama memaksudkan dengan qaulun wa amal adalah qaulun bil lisan wa qaulun bil qalb. Amalannya amalun bil arkan wa amalun bil qalb. Ucapannya ucapan lisan dan ucapan hati, perbuatannya perbuatan anggota badan dan perbuatan hati. Berarti tetap niat di dalam hati termasuk kadang-kadang disebut ucapan dan amalan. Kalau nyebutnya hanya dua, qaulun wa amal. Seperti para ulama menyatakan iman qaulun wa amal. Iman itu qaulun wa amal. Maka harus dipahami yang dimaksud di dalamnya termasuk amalan hati dan ucapan hati alias niat. Atau kalau dirincikan biasanya mereka menyebutkan tiga. Qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa i'tiqadun bil janan. Apa itu? Ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Ini iman. Karena ucapan tanpa amalan berarti dia tidak membuktikannya dengan amalan. Dan kalau berucap dan berbuat tapi gak punya niat, gak punya akidah, keyakinan, maka tentunya tidak bermanfaat pula. Wala yanfa' qaulun wala amalun illa bin niyah. Ucapan tanpa perbuatan gak ada nilainya. Sekarang ucapan dan perbuatan tanpa niat. Bagaimana contohnya? Ucapannya benar. Amalannya juga benar. Kamu niatnya untuk apa ini? Sekedar untuk mengelabui mereka. Supaya saya dikira seorang muslim. Ucapannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amalannya ikut puasa bareng, ikut sholat bareng. Walaupun idza qamu ila salati qamu qusala, tetapi berbuat. Tetapi niat di dalam hati kosong. Blank, gak ada apa-apanya. Kosong. Apa nilainya di sisi Allah? La syai. Gak ada nilainya sedikit pun, bahkan digolongkan kepada munafiqin. Dan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka. Padahal ada ucapan, ada perbuatan. Tapi ternyata fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Tidak ada niat. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan di dalam ucapan seperti itu. Wala yanfa' qaulun wa 'amalun wa niyyah illa bima wafaqa sunnah. Kalimat tadi masih ada kelanjutannya. Setelah mengatakan ucapan tanpa perbuatan tidak ada nilainya. Ucapan dan perbuatan tanpa niat enggak ada nilainya pula. Dan ucapan, perbuatan dan niat tetapi tanpa kecocokan dengan sunnah juga enggak ada nilainya pula. Subhanallah. Kalimatnya bagus. Tapi ini tidak bisa dikatakan hadis karena riwayatnya sangat dhaif. Atau riwayatnya dikatakan lemah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kenapa dikatakan ucapan, perbuatan dan niat pun bisa tidak bermanfaat kalau tidak ada kecocokan dengan sunnah? Naam. Kalau dia niatkan saya ingin beribadah ini karena Allah. Khus. Kemudian dibuktikan. Kalau gitu saya akan buktikan dengan amalannya. Dia kerjakan dengan amalannya. Berarti lisannya sudah ikrar. Hatinya sudah niat ikhlas untuk Allah. Amalannya dia kerjakan. Ternyata yang dia kerjakan bukan sunnah Nabi. Yang dia kerjakan adalah bikinan sendiri, ngarang sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat. Yang berupaya untuk membuat sholat gaya baru. Macam-macam gaya baru itu. Ada yang tidak pakai sujud ke depan, tapi ke kiri dan ke kanan seperti senam. Subhanallah, subhanallah. Kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Bagaimana nilainya? Dia niatnya karena Allah. Dia punya niat. Lisannya juga mengikrarkan. Dan amalannya juga dikerjakan amalannya. Tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Maka itu pun tertolak. Karena diriwayatkan dalam hadis yang sahih, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, kata Nabi, maka dia tertolak. Dan hadis ini dalam sahih, itu sahih. Ikhwani fillah na'azakumullah. Berarti kalimat tadi seperti kalimat emas yang disebut-sebut oleh para ulama, yaitu ucapan tanpa perbuatan tidak ada nilainya, atau ucapan tanpa perbuatan tidak bernilai. Ucapan dan perbuatan tanpa niat tidak bernilai. Dan ucapan perbuatan dengan niat pula, tapi tanpa kecocokan dengan sunnah juga tidak bernilai. Berarti harus diiringi ikrarnya di lisan, diiringi dengan amal. Dan ikrarnya di lisan yang diiringi dengan amal harus diniatkan dalam hatinya, ikhlas karena Allah SWT. Dan yang keempat, harus mencocoki sunnah dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq al-afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan. Asakfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.